ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وللمسلمين عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى للأرض زوالي الأرض إن الله زوالي الأرض ini fa'ya li itu li zawa li al arda zawanya fi'il enggak istilahnya fa'ya fara'aitu ini enggak jelas fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati saya belugu mulkuha ma zuya li minha wa u'titu al kanzina الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضاتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط alaihim aduan man siwa anfusahum min siwa anfusihim wa yastabiha baydatuhum walau ijtama'a alaihim min bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yahluku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan warwahu al-barqani fi sahihihi وزاد وإنما خوف على أمة الأئمة المضلين الأئمة المضلين وإنما خوف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف نعم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق ساعة فاعل الذي تقوم ولا تقوم الساعة حتى yalhaqo hayyun min ummati bil musyrikina wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthana min ummatil awthana wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di wala tazalu qa'ibatun min ummati 'alal haqqi mansuratun 'alal haqqi mansuratun la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrun mansuratan ya bagusnya ya khabar tazalu ya la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabarakallahu ta'ala syarhun hadal hadithu rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa ibnu majah bi bil ziyadati allati dhakaraha al-musannifu qaluhu an sawabana huwa maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahibu wa lazimah sahibahu wa lazamahu wa nazala ba'dahu asyama ya nعم wa mata bi khamsin sanatan sanat bi khamsin sanata arba'in wa khamsina qawluhu zawalil ardo qalat turo bisti tur Turibisti. Turibisti. Zawaitu asyai'a. Jumu'atuhu. Jama'atuhu. Jama'atuhu wa qabdatuhu. Qabdatuhu. Qabdatuhu. Yuridu takribal ba'idi minha. Hatta itla'a alaihi. Hatta tala'a. Ada hamzah di sini. Iya, ittala'a. Hamzahnya wasol kan? Iya, hatta ittala'a. Kalau hamzah wasol berarti enggak dianggap hatta tala'a. Hatta tala'a alaihi ittala'uhu. Ittila'ahu. Ittila'ahu alal qaribi. Wa hasiluhu annahu tawa lahul ardo. Wa ja'alaha majmu'atan kahai'atan kaf jarrah. Kahai'ati. Kahai'ati. Kafin, bukan kafa ya. Kafin. Kafin. Mudah penilai. Iya. Fi mar'atin. Mir'atin. Fi mir'atin yang durhu. Qala aktibi. Ay jama'aha li. Qala siapa itu? Al-Qurtubi. Di sini aktibi. Aktibi. Qala aktibi. Ay jama'aha li hatta. At-tayibi bukan aktibi. Terus salah ini. At-Tibi di situ. Iya, At-Tibi. Kalau di ana Qurtubi, terus At-Tibi andemnya. Terus lanjut. Hatta ya. Hatta absortu. Absortu ma tamlikuhu ummati man aqman. Min. Min ummat mana? Min aqsa al-masyariqa wal maghrib. Al-masyariqi. Al-masyariqi wal maghribi minha. Qauluhu wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Qala al-Qurtubi hadha al-khabaru wujida mukhbiruhu kama qala. Mukhbarahu. Hadha al-khabaru wujida mukhbaruhu kama qala wa kana dhalika min dalaili nubuwwatihi. Wa dhalika anna mulka ummatihi ittasa'a ila an balagu aqsa tonjati tonjata tonjata bin nuni wal jimi alladhi huwa muntaha imaratil maghribi ila aqsa al masyriqi mimma waraa khurasana wa nahara wa nahrin wa nahrin wa nahri wa nahri wa kathi berarti maksud ini ya iya wa kathirin min biladil hindi wassanadi wassindi wassindi wassugdi walam yas walam yatasi walam yatasi walam yatasi adzalika al itsa'a al ittisa'a al ittisa'a min jihadil junubi janub min jihadil janubi wasyimali walidzalika lam yudkar alaihi salam lam yadhkur walidhalika lam yadkur alaihi salamu annahu uriyatu ya uriyahu ya annahu uriyahu annahu uriyahu wala ukhbiru wala akhbaro wala akhbaro anna mulka ummatihi yabluguhu tayyib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, qala al-musannifu rahimallahu taala wa li muslimin, Imam Muslim meriwayatkan an Saubana dari Sauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha zawali al-ard. Zawa jama'a. Ya, berarti Allah mengumpulkan untukku bumi. Membentangkan untuk ke bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sehingga aku melihat ya, belahan barat dan timurnya bumi ini. Timur dan baratnya ini. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali al minha. Dan sungguhnya kekuasaan umatku akan sampai pada belahan bumi yang dibentangkan kepadaku itu timur dan barat sampai Maroko ujung Afrika Maghrib gitu. Ya. wa utitu al kanzain, dan aku diberikan kanzain, ya kanzain al ahmar wal abyad, yaitu dua simpanan yang berharga, merah dan putih, ya kanzan kaisar wa kisra, yaitu kekayaan, ya, apa namanya, merah dan putih imperium Persia dan imperium Romawi. Ya, nah ini kalau di kitab Al-Jadid diterangkan wa abbara an kanzi kaisar bil ahmar li anna ghalibahu adz-dzahabu. Ya, di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya dengan kanz al-ahmar itu punyanya Persia karena dominannya adalah adz-dzahab, emas. Dan kanz kaisar bil abyad, ya, putih Romawi, li anna ghalibahu al-jawahir wal fiddah, karena dominannya jauhar, ya, permata dan perak. Itu kalau di kitab Al-Jadid diterangkan di sini. Ya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati la alla yahliku bi sanatin bi ammatin. Dan aku meminta pada Rabbku agar jangan dibinasakan dengan sebab kelaparan paceklik yang berkepanjangan. Sanah itu bukan tahun tapi jadbin, kemarau, bi ammatin, ammatin fi ihlakihim. Ya, huruf ba-nya situ ba zaidah. Ya, kemarau yang panjang. Taib. Wala yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Ya. Dan jangan supaya umatku juga jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri. Ya. Yastabihu baydatahum. Sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Yastabih yastahil, ya, merampas. Ya. Baydatahum mu'dahum, mayoritas mereka, wa jama'atahum. Itu. Dari Al-Jadid Syekh Al-Qurawi menerangkan demikian. Walau ijtama 'alaihim, ya. Mana tadi? Wa inna rabbi qala ya Muhammadu. Dan Rabbku berfirman, wahai Muhammad. Ya. Ya Muhammadu. Inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Sesungguhnya jika aku qadaitu qada'an, apabila aku telah memutuskan suatu keputusan, maka itu tidak bisa ditolak. Idza hakamtu hukman mubraman fa innahu la yunqad. Kalau di Al-Jadid. Wa inni a'taituka li ummatika alla yuhlikahum bisanatin bi ammatin. Dan aku telah memberikan pada engkau untuk umatmu agar mereka tidak di agar aku tidak membinasakan mereka dengan sanah paceklik yang berkepanjangan. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan juga, ya, apa namanya, agar mereka ini tidak dibinasakan, tidak dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri. Ya, maka musuh nanti yastabih baydatahum, akan merampas seluruh negeri mereka. Walau ijtama'a 'alaihim, ya, man bi aqtariha. Ya, meskipun manusia yang ada seluruh jagat raya ini berkumpul menghadapi mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Sampai umatmu sendiri yang sebagian menghancur sebagian yang lain, menawan sebagian yang lain. Ya, rawahu al-Barqani fi sahih, diriwayatkan oleh Barqani dalam sahihnya. Ya. Kemudian disebutkan di sini wazadahu, beliau menambahkan wa inna ma akhafu ala ummati al-aimatal mudillin. Yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. ya, al-aimmah al-mudillin. Ya, disebutkan di sini kalau di kitab Al-Jadid wahum al-umara'u wal-ulama. Itu para pemimpin negara dan para pemimpin agama, ulama. Ya. Taib yaqtadi bihim annas, yang diikuti orang-orang. Fayahkumuna fihim biwairi ilmin fayadillun wayudillun. Mereka berhukum, ya, mereka menetapkan hukum pada masyarakat tanpa ilmu, maka mereka menyesat, maka mereka sesat dan menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihim sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan ketika terjadi pertumpahan darah, terjadi, ya, ada pedang gitu, idza bada'a fihim al-qatlu zulman, itu maksudnya. Jika ada telah dimulai peperangan secara zalim di tengah mereka gitu. Ya, dan itu telah dimulai dengan dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu secara zalim. Ya. Itu enggak diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan tiba hari kiamat kecuali ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati ala usan. Dan sehingga ada sekelompok dari umatku yang ikut-ikutan menyembah berhala. Ya. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kulluhum yazumu annahum nabiyyun. Ya, samgo akan ada pada umatku 30 pendusta yang mereka semua mengaku sebagai nabi. Ya. Wa ana khatamun nabiyyin, akulah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadhurruhum man khadalahum. Ya. Dan senantiasa akan ada pada umatku yang di atas kebenaran mereka tertolong. Tidak akan ada yang memberikan mudarat pada mereka, orang-orang yang menelantarkan mereka. Hatta ya'ti amrullah tabaraka ta'ala, sampai datang, ya, keputusan dari Allah tabaraka ta'ala. Ya. Tayyib barakallahu fik. Ya. Ta'ifah jamaah, hatta ya'ti amrullah adh-dhahir annahu marwiya min qabdi ma baqiya min arwahil mu'minin. Ya, bukan sampai hari kiamat, namun di sini maksudnya, ya, sampai nanti dicabutnya roh-roh kaum mukminin, karena sampai hari kiamat udah nggak ada lagi orang beriman. Ya, sampai dicabutnya orang-orang yang beriman, nggak ada tersisa lagi kecuali orang-orang yang jelek, ya, dan kiamat tegak kepada mereka. Ya, syarahnya di sini, hadal hadis rahu Abu Dawudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, fi sunanihi, di dalam sunannya. Wa Ibnu Majah, diriwayatkan pula Ibnu Majah, ya, bi ziyadati allati dzakaraha al-musannifu, dengan tambahan yang disebutkan oleh musannif, dengan yang tadi tambahan itu, yang aku takutkan menimpa umatku pemimpin yang menyesatkan. Ya. Wa qawluhu an Sauban, ya, dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Sauban itulah maulan Nabi. Ya, budak yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Sahibahu, beliau menyertai mendampingi Nabi, bersahabat dengan Nabi, walazamahu, mulazamah dengan Nabi, menyertai Nabi, wa nazala ba'dahu Bisyamah, dan beliau, ya, kemudian singgah ke Syam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata bi Hims, ya, wafat di Hims, sekarang itu dikenal dengan kota Homs di Syam, sanata arba'in wa khamsin, pada tahun 54 Hijriah. Qauluhu zawali al-ard, ya, bumi dibentangkan untukku, Allah membentangkan bumi untukku. Qala aturibisti, ya, turibisti ini namanya aja susah ini. Ya, turibisti itu nisbah, ya, namanya Fadlullah bin Hasan. Ya, Abu Abdullah At-Turibishti Asy-Syafi'i, faqih, muhaddis. Ya. Di antara karyanya yang terkenal kalau kata As-Subki di Tabaqat Syafi'i Al-Kubra, Al-Muyassar fi Syarhi Masabihis Sunnah itu. Nah. Kata beliau, zawa itu maknanya apa? Zawali al-arda, zawaitu syai'a, jama'tuhu wa qabattuhu. Itu maksudnya. Itu aku telah mengumpulkannya, aku telah menggenggamnya di sini. Wa yuridu, yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah taqribal ba'id minha, yaitu didekatkan suatu yang jauh. Hatta tala'a alaihi itla'ahu alal qarib, hingga beliau dapat memantau yang jauh tadi seakan dekat dengan beliau. Wa hasiluhu annahu tawalahu al-ardha, kesimpulannya Allah telah membentangkan bumi untuk beliau. Wa ja'alaha majmu'atan, dan telah menjadikan bumi tadi untuk beliau majmu'ah, terkumpul. Kai hayati kaf, seakan-akan dalam bentuk genggaman. Fi mir'atin yanzuruhu, ya, yang bisa beliau lihat dalam cermin. Ya. Qala al-Qurtubi, kalau dia itu Bapak At-Tibi, ai jama'aha li hatta absartu ma tamlikuhu ummati min aqsal masyariqi wal magharib minha. Kata At-Tibi, maksudnya apa? Allah mengumpulkan untukku bumi tadi sehingga aku melihat kekuasaan umatku dari belahan timur dan baratnya, dari timur sampai ke Eropa timur. Ya, Khurasan sana sampai ke barat, negeri paling barat, Maghrib namanya, ya udah Maghrib. Maroko. Nah, kalau disebut Maghrib itu seluruh Afrika Barat, Tunisia, Aljazair, Maroko. Pinggiran. Hah? Pinggiran. Iya. Wa qawluhu inna ummati sayablughu mulkuha ma zawali al-ard, sungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Kata Qurtubi, hadzal khabaru wujida mukhbaruhu kama qal, berita ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, didapati apa yang dikabarkan oleh Nabi sebagaimana yang beliau katakan. Yang berkata itu Qurtubi, ya enggak? Qurtubi itu orang Andalus Spanyol. Ya, Spanyol itu dekat Maghrib. Maroko sama Spanyol itu, kayak dari Lampung ke Merak. Dekat banget. Ada selat namanya Selat Gibraltar itu. Gibraltar apa namanya? Ah, itu. Beda negara berarti. Ya iyalah. Jadi Maroko sebelang itunya udah Andalus, kota Tenerife, Cordova, Malaga, Sevilla itu. Ya, itu kota-kota di Spanyol, itu Andalus. Ya, Tenerife, Malaga, Sevilla itu. Cordova itu kota-kota di Spanyol. Itu Andalusia dulu, muslimin. Andalusia sekarang jadi Spanyol. Hah? Andalusia memang sampai sekarang Andalusia. Jadi Spanyol itu kan ada Andalusia, ada Katalunya, negara-negara bagiannya gitu. Nah, yang Andalusia itu kaum muslimin dulu. 800 tahun kaum muslimin di situ. 800 tahun sejak zaman Tariq bin Ziyad. Ya, Tariq bin Ziyad sampai dibantai oleh Ratu Isabella. Ya, tahun 1400-an Masehi. 800 tahun kaum muslimin itu, atau tahun 1500. Nah, Ratu Isabella itu setelah membantai kaum muslimin, dia pula yang mengirim Amerigo Vespucci, Christopher Columbus, Vasco da Gama, untuk nyebarin itu agama Kristen, untuk ngejajah. Ratu Isabella itu ratu Spanyol, ya, yang akhirnya ngejajah Andalusia. Ya, ratu dia, ratu kejam. Nggak pernah mandi, mandi sekali pas mau hari pernikahan doang. Jadi memang orang kafir dulu nggak kenal mandi. Mereka baru kenal mandi ketika melihat pasukan kaum muslimin mandi. Oh, ngapain tuh di sungai? Mandi ya? Ngapain tuh? Kan dingin gitu. Nah. Hah? Lembut sedikit juga. Tahu deh. Kalau kaum muslimin kan ada mandi, junub mandi, mau ihram mandi, ya, jumatan mandi, id mandi, mandi minimal sepekan sekali. Kalau memang dingin, mesti mandi. Taib barakallahu fiik. Fakana dzalika min dalailin nubuwwatihi. Maka ini diantara tanda-tanda kenabian beliau. Wa dzalika anna mulka ummatihi ittasa ila ain bal ila an balagha aqsatan jada bin nun wal jim. Alladhi huwa muntaha imaratil maghribi ila aqsal masyariqi mimma rawahu mimma wara'a Khurasan wan Nahar. Wa katsirin min biladil Hindi was Sindi was Sughdi. Ya. Dan hal ini terwujud, terrealisasi, ya. Dan umat, kekuasaan umat beliau ittasa ila an balagha aqsal tanja. Ya. Dengan meluasnya kekuasaan umatnya hingga mencapai ujung tanja. Yaitu apa itu ujung tanja? Binun dan Jim, tanja. Tanja alladhi wa muntaha imaratul maghrib. Yaitu ya di penghujung bangunan di Maghrib Maroko sono. Ila'an aqsal masyarik, masyrik, sampai ke ujung timur, ya, ujung timur mimma wara'a Khurasan, sampai di belakang Khurasan sana, ya, wanahar, dan ada nahar, sungai dan sungainya, ya, sampai ke sana Rusia belahan timur, ya, makanya dulu banyak ulama dari Khurasan, Ar-Razi, kemudian ya, Abu Zur'a, Razi, Abu Hatim, ya, Imam Bukhari, nah itu dari Uzbekistan, sana, Kazakhstan, Dagestan, kayak Khabib Nurmagomedov, hah? Iya, Khabib Nurmagomedov itu dari sana, Khurasan. Ya masih ada kaum muslimin sampai sekarang kan di sana kan? Ya. Baik. Wa katsirin min biladil Hind, dan banyak dari negeri-negeri Hindustan, Pakistan, Afghanistan, India, kan banyak yang Islam ya. Ya, Hind, itu namanya Biladul Hind, Hindustan. Ya. Wasin, negeri Asindi. Ya. Dan Sugut. Nah, saya Allah alam, saya enggak tahu negeri Sugut itu daerah mana nih. Sugdun. Ya, sepertinya timur-timur sana lah. Ya. Walam yattasi dzalikal ittisa'a min jihatil janub wasyimal. Nah, hal ini tidak meluas hingga belahan selatan dan utara. Oleh karena itu utara Eropa tetap kawasan Romawi kafir. Ya, yang kayak selatan kayak Indonesia gitu kan? Itu masih kerajaan-kerajaan Hindu. Nah. Baik. Lidzalika lam yadhkur sallallahu alaihi wasallam annahu uriyahu. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ya bahwa diperlihatkan kepada beliau bumi bagian selatan dan utara di ya, kan enggak nyebutin, hanya timur dan barat. Ya. Wala akhbara anna mulka ummati sayblughu, dan dia enggak mengabarkan kekuasaan umat beliau sampai sana. Ya, selatan dan utara. Cukup sampai timur dan barat. Ya, barakallahu fik. Nah, terus lanjut. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahimallahu taala. Qaluhu zuyali minha. Yahtamilu an yakuna mabniyan lil fa'ili wa an yakuna mabniyan lil maf'uli. Qaluhu wa a'taitu al-kanzaina. Al-ahmara wal abyadu. قال القرطبي يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفارس فارسيا فارس وكنز قيصر وهو ملك رومي وقصورهما بلادهما وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في كنوزهما كنوزهما كنوز كنوزهما في سبيل الله wa abbara bil ahmari an kanji qaisari li annal ghaliba qaisara dia ghairu munsharif qaisara li annal ghaliba indahum kana dhahabu ma ghairu munsharif maknanya ini apa nih dia alamiah ya alamiah mah apa wazan fi'il juga fa'ala ya taib atau fa'lala qaisara fa'lala ni fa'lilu itu kan terus lanjut wa bil abayadi an kanzi kisra li anna al ghaliba indahum kana jawhari wal fiddati jawharu jawharu fil wal fiddatu mana wa wajada dzalika wa wujida dzalika fi khilafati umar fa innahu sayaku siyaku fa inna siqa ilaihi siqa ilaihi taju kisra wa kulli wa hilyatuhu wa makana fi buyuti amwarihi wa jami'u ma hautahu hawathu mamlakatuhu ala mamlakatuhu mamlakatuhu ala si'atiha wa 'azimatiha wa kadzalika wa 'azamatiha ala sa'atiha wa 'azamatiha ala sa'atiha wa 'azamatiha wa kadzalika qala Allahu biqaisara wal aba yadi wal ahmari mansubani alal badali wal abyadu wal ahmaru mansubani alal badal. Naam, terus qauluhu wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yahlikaha bi sunnati bi amatin bi sanati bi amatin hakadha sabata fi aslil musannifi rahimallahu ta'ala bi'amatin bilba'i wa hiya riwayatun shahihatun fi shahihi muslimin wa fi ba'diha bi khatfiha qala al-qurtubi wa ka'annaha za'idatun li'anna amata sifatis sanati was sanati nasunatu sanatu wassanatu al-jadbu al-jadbu alladhi yakunu bihi al-halaku al-amu wajusama al-jadba wal-kohto sanatan hah? Apa yang benar? Wajusama al-jadbu wal-kohtu sanatan wajma'u ala wajma'u ala yujma' wajma'u ala sinin kama qala ta'ala walaqad akhadna ala fir'auna bisinin hai bil ai al-jadbu bil jadb al-jadbi al-jadbi al-mutawalli tayyib ah dari mana Syekh Marwan bacanya tadi? Qulu ya. Ya. Wa zawali minha dan dibentangkan untukku ayuh tamal ayakuna mabniyan lil fa'il. Ada juga kemungkinan dia mabni lil fa'il berarti ada kemungkinan zuwiya. Dibentangkan. Allah membentangkan untukku. Wa yakuna mabniyan lil maf'ul. Ya. Bisa juga zawaj atau bisa juga zuwiya. Tabarakallahu fik. Ya, kemudian mana tadi? Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qulu. Qul Uti itu ya, al-kanzain, aku diberikan dua kanz. Ya, dua kanz, kanz kaisar dan kanz harta benda kaisar Persia dan Romawi. Kalau Persia emas, Romawi permata dan perak. Yang merah dan putih, yang merahnya itu maksudnya emas, yang putih perak dan juga apa namanya? Permata, jauhar. Ya. Qala al-Qurtubi ya'ni bihima kanza Kisra. Wa huwa malikul furs. Yaitu harta kekayaan Kisra, yaitu rajanya Persia. Wa kanza Kaisara. Wa huwa malikur Rum, dan harta kekayaannya Kaisar, yaitu rajanya Romawi. Wa qusuruhuma wa biladuhuma. Kekaisaran mereka dan negeri mereka semua ditaklukkan. Ya, Persia apa takluk, Romawi juga takluk waktu itu. Runtuh mereka itu di Konstantinopel oleh umat ini. Ya, barakallahu fiik. Awal di Syam mereka runtuh, kemudian di Konstantinopel mereka juga runtuh. Di Syam mereka kalah. Ya, di masa Umar bahkan. Kemudian sampai ke pusat kerajaan mereka di Konstantin, Turki. Ya. Masjid besar, gereja besarnya jadi masjid. Gitu. Hagia Sophia itu yang sekarang itu. Kemudian ya, mana lagi tadi? Waqad qala walladhi nafsi biyadihi, dan beliau menyatakan, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, latunfaqanna, ya, latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Kalian benar-benar akan menginfakkan perbendaharaan kekayaan keduanya, Kaisar Romawi dan Kaisar Persia, di jalan Allah. Abbara, dan beliau mengungkapkannya bil ahmar, itu kanzi kaisar. Itu tentang harta kekayaan Kaisar Persia. Li'anal ghaliba indahum az-zahabu. Karena dominannya harta kekayaan yang ada pada Persia, emas. Wal abyad, putih, itu kanzi kisra. Terbalik ya. Emas pada mana? Romawi, sedangkan Kisra abyad. Li'anna ghaliba indahum kanal jauhar wal fiddah. Kalau pada Persia perak dan emas. Kok terbalik ya? Kalau di Al-Jadid ya, Kaisar, kalau Kaisar ini benar ya? Benar. Kaisar Romawi ya. Kalau Kisra Persia. Ya benar. Nah. Taibarakallahu fik. Wa wujida dzalika fi khilafati Umar. Dan ternyata benar-benar didapat itu pada masa kekhalifahan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu siqa ilaihi taj Kisra. Taj itu ini mahkota. Ya. Diserahkan pada Umar, dibawa kepada Umar mahkota Kisra. Karena Kisra Romawi apa namanya? Kisra-nya si Persia takluk, ya, rajanya mati, ya, maka itunya, tajnya, mahkotanya dibawa kepada Umar. Ya, wahiliyatuhu, beserta perhiasan-perhiasannya. Wa makana fi buyuti amwalih, dan semua yang ada di baitul amwalnya, di baitul malnya, rumah apa namanya, gudangnya, gudang kekayaannya. Wa jami'u ma hawathu, ya, dan seluruh benda yang ada di kandungan itu, yang ada milikinya oleh kekaisarannya, wa mamlakatuhu, oleh kerajaannya, ala sa'atiha wa azamatiha, yang begitu luas dan besar. Ya. Wa kadzalika fa'ala Allahu bi kaisara. Demikian pula yang Allah perbuat terhadap Kaisar Romawi yang takluk mereka di Konstantin. Ya. Taib. Kemudian wal abyad wal ahmar mansubani alal badal. Ya, emas apa merah dan itu mansub sebagai badal. Ya. Sebagai badal ini. Mana tadi riwayatnya itu? Ya. Wa inni ya u'titu ya. Ini u'titu al-kanzain. Maf'ul al-ahmara wal-abyada. Ya, badal dia. Baik. Berikutnya, wa inni sa'altu rabbi li ummati. Ini sudah dibaca? Aku meminta pada umatku an la yuhlikahum bisanatin bi'amah, agar mereka tidak dibinasakan dengan sanah paceklik yang berkepanjangan. Wahakadza sabata fi aslil musannif, inilah yang naskah yang asli pada musannif, itu pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bi ammatin bil ba, ba-nya itu zaidah. Wahia riwayatun sahihatun, ini riwayat sahih dalam Sahih Muslim, wa fi ba'daha bi hadfiha. Ya, di sebagian riwayat yang lain dengan dihadaf ba, enggak pakai ba. Qala al-Qurtubi, kata al-Qurtubi, wa ka'annaha zaidatun li anna ammatun sifatun. Nah, berarti huruf ba tadi zaidah karena amah dia na'at sifat dari sana. Ya. Bi ammatin ya. Sanah itu apa? Al-jazbu, kemarau, paceklik. Alladhi yakunu bihi al-halaku al-ammu. Nah, ya, yang menyebabkan kebinasaan secara umum. Wa yusamma al-jazbu wal-qahtu sanatan. Nah, jazab, qahtat, qahat. Ya. Paceklik, kering, itu dinamakan juga sebagai sanah. Ya, sebagai sanah. Yujma'u di jamaknya berarti apa? Sinin. Ya. Paceklik-paceklik sinin. Sebagaimana firman Allah, wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin. Sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan sinin, kemarau-kemarau. Paceklik-paceklik yang banyak. Aidil jazbi mutawali, yaitu paceklik yang mutawali, terus-terusan berkepanjangan. Wa qawlu min siwa anfusihim. Ini belum dibaca. Fadhal Pak Ahmad. Bismillah. Qala syarifu rahimahullah ta'ala. Qawluhu wa alla yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim. Ay min ghairihim minal kufari. Min ihlaki ba'dihim ba'da. Wasabbi ba'duhum ba'da. Wasabbi kan maktub ke min ihlak. Wasabbi ba'duhum ba'da. Ba'dihim mudafun ilaih. Ba'dihim ba'da. Kama huwa maksudun fit tarihi fima qabla. Fima qablu. Mudafun ilaihnya dihadap. Diganti pakai dommah. Jadi mabni ala dom. Karena mudafun ilaih dari dzaraf qabla dihadap. Min qablu begitu, min qabli kada wa kada. Mudafun ilaihnya dihadap diganti dhamma. Iya. Ya, terus wa idza zamanina hadza nas'alullaha al-'afa wal 'afiyata. Qauluhu fayastabihu bi baydatahum. Qala al-Jauhari baydatu kulli syai'in. Hawazatuhu wa baydat al-qawmi wa baydatul qawmi qawmi wa sahatuhum wa ala hadha fayakunu makna al-hadithi inna allaha ta'ala la yusallitul aduwa ala kafatin al-muslimina hatta yastabiha jami'a ma hazawahu ma hazuhu minal biladi wal ardi walau ijtama'a alaihim man fi aktaril ardi wahia jawanibuha waqila baydatuhum ma'zumuhum mu'azzimuhum wa jama'atuhum wa inqalu Qauluhu hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yusabbi ba'duhum ba'da. Wa zahiru anna hatta atifatun aw takunu lintihail ghayati ay anna amral ummati ummati yantahi ila ayyakuna ba'duhum yuhliku ba'dan al haditsa laqad yusallitu ba'duhum ala ba'din kama huwal waqi'u wa dzalika likasrati ikhtilafihim wa tafriqihim qawluhu wa inna rabbi qala ya muhammadu idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu qala ba'duhum ay idza hakamtu hukman mubroman hafizan fa innahu la yuraddu bi syai'in wala yuqdaru ahadun wala yaqdiru ahadun ala raddihi kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala radda lima qadaitu qawluhu lima qadaita qadaita itu qawluhu warawahul Barqani fi sahihihi huwal hafizul kabiru Abu Bakrin Ahmad ibn Muhammadin ibni Ghalibin al-Khwarizmi al-Syafi'i wulida sanata sitti wa salasina wa salasi mi'atin wa mata sanata khamsin wa ishrina wa arba'in mi'atin mudah ya. Qala al-khatibu kana sabtan war'an lam naro fi suyukhina asbata minhu arifan bil fiqhi kasirut tasnifi sonafa musnadan dommanahu mashtamala alaihi sahihani wa jama'a hadis suwari sawri Wahadisa syu'bata Wato'ifatin itu Ta'ifah udah cukup bang. Oh, iya. Ta'ifah udah munsharif kan. Iya. Ya. Dia kan bukan alamiah, bukan sifat Ta'ifah. Ya. Dari mana tadi Pak Ahmad? Dari atas. Wa'alla yusallitu alaihim. Nah wa qawluhu ya min anfusihim ya wa alla yusallitu alaihim wa alla yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim dan agar jangan dikuasakan pada musuh kepada mereka kepada umatku selain dari mereka sendiri ya ai min ghairihim ya'ni al-kuffar dari selain mereka itu orang-orang kafir min ihlaki ba'dihim ba'dan wa yasbi ba'dihim ba'dan di mana sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain kama huwa mabsuutun fi tarikhi fi maqablu ya sebagaimana ini dipaparkan secara mabsuut ya secara panjang lebar di buku-buku sejarah dalam sejarah fi maqablu sebelumnya wa ila zamanina hadza dan sampai zaman kita sekarang nas'alallaha al-afwa wal afiyata kita mohon pada Allah ampunan dan keselamatan wa qawlu fayastabihu baydatahum sehingga musuh nantinya akan merampas seluruh negeri mereka kata al-jauhari baydatu kulli syai ya hauzatuhu wa bay ya yang namanya baidah segala sesuatu berarti artinya adalah hauzatuhu ya, wilayahnya daerahnya kalau baidatul qaum berarti sahatuhum ya Itu berarti apa namanya? Pelatarannya ya. Daerahnya. Wala hadza, maka berdasarkan hal ini fa yakunu ma'nal hadis, berarti makna hadis anallaha la yusallitu al-adu. Berarti Allah tidak memberikan kepada musuh untuk menguasai ala kafatil muslimin, untuk menguasai seluruh kaum muslimin, hatta yastabiha jami'a ma hazuhu min biladil ard, minal biladi wal ard. Ya. Allah tidak memberikan kekuasaan bagi musuh atas seluruh kaum muslimin sehingga mereka merampas seluruh negeri dan bumi kaum muslimin. Walau ijtama 'alaihim min aqtaril ard, walaupun mereka semua berkumpul bersatu dari seluruh bumi untuk menghadapi kaum muslimin, wahia ya jawanibuha. Ya. Yang ini adalah jawanibnya, sisi-sisinya. Waqila bai bidatuhum ya, mu'dhamuhum wa jama'atuhum. Ada yang juga mengatakan bidatuhum yaitu mayoritasnya, golongannya dan ya jamaahnya, wa in qalu, walaupun mereka sedikit. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan, hingga sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan dari sebagian yang lain, secara umat, yaitu umat ini. Zahirnya anna hatta itu zahirnya atifatun, huruf ataf. Ya, karena atta itu ada yang huruf ataf, huruf atta ibtidai, juga hatta jarrah. Kayak antum mengatakan akal tu sama kata hatta rok siharok saharok suha. Nah itu. Kalau hat akal tu sama kata. Nah itu kan. Apa namanya? Maf'ul bih ini kan. Aku memakan ikan. Hatta rok saha berarti hatanya atifah. Hatta rok siha hatanya jarrah. Hatta rok suha berarti hatanya ibtidaiyah. Ya, hatta rok suha mubtada. Khobarnya mana? Mahdub. Hatta rok suha makulun. Nah, itu khobarnya. Hatta rok suha makul. Hingga kepalanya juga dimakan. Autakunu al-intiha. Autakunu al-intiha al-goyah. Nah, atau juga bisa hatanya itu adalah intiha al-goyah. Ya, ini di mana hatta ya. Ya. Ai anna amrul ummati yantahi ila ayakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan. Yaitu perkara umatku ini dia akan berakhir sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Akan berakhir sampai sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain. Waqad sallata ba'dhum ala ba'din. Ya. Nah, dari realitanya memang demikian, sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain. Kama huwal waqi'u, sebagaimana yang terjadi. Wa dzalika likasrati ikhtilafihim wa tafarruqihim, karena banyaknya perbedaan pendapat di antara mereka dan perpecahan mereka. Wa qawluhu inni wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Rabbku mengatakan, berfirman, ya Muhammadu inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan suatu hal maka itu ketetapan itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Baik. Ya, kata Al-Hafidz. Ya, di mana sini tadi? Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, "Ai idza hakamtu hukman mubraman." Jika aku telah memutuskan suatu hukum yang pasti, yang nafi dan yang berlaku, fa innahu la yuraddu bi syai'. Enggak bisa ditolak oleh sesuatu apapun. Ya. Wala yaqdiru ahadun ala raddihi, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menolaknya. Kama qala Nabi, sebagaimana Nabi SAW berdoa, wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang mampu merubah, menolak apa yang telah engkau tetapkan. Kata Al-Barqani dalam sahihnya, yaitu Al-Barqani wa Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib Al-Jawr Al-Khwarizmi Al-Syafi'i, wulida sanata sittin wa salasina wa salasina wa salasimi'ah. Ya, yang beliau dilahirkan pada tahun 336 Hijriah. Wa mata sanata 25 wa 400, wafat pada tahun 425 Hijriah. Qala al-Khatib, kata al-Khatib al-Baghdadi, kana sabtan wari'an, dan beliau Al-Barqani adalah seorang yang sabat, yang kokoh, yang wara, ya, soleh bertakwa. Ya, lam nara fi syuyukhina asbata minhu. Ya, yang kita tidak pernah melihat di antara guru-guru kami yang lebih kokoh daripada dia, arifan bil fikhi, beliau berilmu tentang fikih, wa katsirat tasnif, banyak karangannya. Ya, sannafa musnadan. Beliau mengarang kitab musnad. Ya, dammanahu mashtamala alaihi sahihan. Ya, yang berisi di situ, yang mengandung di situ kandungannya hadis-hadis yang terdapat dalam sahihain, sahih Bukhari Muslim, wa jama' hadis Sa'uri wa hadis Syu'bah wa Ta'ifatin. Beliau juga menghimpun hadis-hadisnya Sa'uri, Syu'bah dan beberapa sekelompok ulama. Baik, sampai sini ya. Wa hadzal hadis, na'am, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal hadis rawahu Abu Dawud bi tamamihi bi sanadihi ila Abi Qilabah an Abi Asma'a an Thawbana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah aw qala inna Rabbi zawaliyal arda faraitu masyariqal ardi wa magharibiha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuyali minha wa u'titu al kanzaini al ahmar wal abyadha wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin amatin wa la yusallita 'alaiha aduwan alaiha aduwan min siwa anfusihim wa yastabiha baydatuhum wa inna rabbi qala ya baydatuhum wa inna rabbi qala li ya muhammadu inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa la uhlikuhum bisanatin amatin wa la usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa la wijtama'a alaihim man min baini aqdariha aw qala biaqdariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa hatta yakuna ba'duhum yasbi ba'dan wa innama khafu ala ummati al-immatal mudillina wa idza wada'a as-sayfa sudah diletakkan atau sudah perang gitu pada umatku wa idza wudi'a sayfu fi ummati lam yartafi' anha ila yaumil qiyamati wa la taqumu sa'atu hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikina hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthana wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi qala ibnu 'Isa zahirina thumma ittafaqa la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. Ini hadisnya tadi juga udah ulangan ya. Berarti enggak perlu kita terjemahin bahas lagi di sini. Nah, Abu Aqilah mau baca dari sini berarti. Wa rawa Abu Dawud aidan an Abdullah ibn Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taduru raha al-islami li 35 aw 36 aw 37 fa in yuhliku fa in yahlaku fa sabilu man halaka wa in yakum lahum dinuhum yakum 70 aman qala qultu amimma baqiya aw mimma madha qala mimma madha wa rawa fi sunanihi aidan an abi hurairah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zamanu wa yanqusu al-ilmu wa tadhharu al-fitanu wa yulqa ash-shuhu wa yakthuru al-harju qila ya rasulullah ayyah huwa qala al-qatlu nah terus qawluhu wa innama akhafu ala ummati al-immata al-mudillina ay al-amra'i ay umara'i wal ulama'i akan perhatikan i'rab ay sebelum ay sama kan umma apa al aimata al mudirin maf'ul dari akhaku berarti ai al umara'a ai al umara'a al wal ulama'a wal ibada wal ubada wal ubada fayahkumuna fihim bighairi ilmin fayudilluhum kama qala ta'ala wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabina wa qala ba'du ha'ula'i yaqulu li ashabihi man kana lahu hajatun falyati ila qabri fa inni aqdiha aqdiha lahu wa la khayra fi rajulin yahjubuhu an ashabihi dhira'un min turabin aw nahwi dhal aw nahwi hadha wa hadha huwa ad-dalalul ba'idu yad'u ashabahu ila an ya'buduhu min dunillahi wa yas'aluhu ma la yaqdiru alayhi min qada'in min qadi hajatihim wa tafriji qurbatihim wa qul qala ta'ala yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'uhu dhalika huwa ad-dalalul 'am dhalika huwa ad-dalalul ba'id yad'u laman dharruhu aqrabu min naf'ihi labisal mawla wa labisal 'ashir wa qala ta'ala wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an wa la yamlikuna mawta wa la hayata wa la nushura wa qala ta'ala fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu wa ilayhi turja'un wa amthalu hadha fil qur'ani katsirun yubayyinu ta'ala bihi al-huda min ad-dhalali. Baik, Mas Yudi mau baca? Belum. Pak Ahmad lagi dikit, Pak Ahmad. Nah, itu tanggung sampai nanti ke wa inna ma akhafu ala ummati al-imatal mudilin. Ya, wa min min al-halim. Wa amthalu hadha fil qur'ani fatwir fil qur'ani katsirun yubayyinu ta'ala hadha yubayyinu ta'ala al-huda min ad-dhalali wa min hadha ad-darbi may yad'i annahu yasilu ma'allahi ila hali tasqiti tasqutu anhum at-taqalif at-taqalifi at-taqalifu fa'il dari tasqut at-taqalifu aw yad'i annal awliya'a yud'auna aw yustaghasu bihim fi hayatihim fi hayatihim haknya pendek pak hayatihim wa mamatihim wa annahum yanfa'una wa yadhurruna wa yadfiruna al-umura ala sabilil karamati aw annahu yatlu'u ala lawhil mahfudhi yattali'u ala lawhil mahfudhi wa ya'lamu asrara nasi wa ma fi dhamairihim aw yujawizu bina al masajidi ala quburil awliya'i was salihin wa iqadaha mana wa iqadaha bisuruji ya sebentar belum ketemu tadi mana tadi belum ada ya ayu jamisu bina al masajidi ala quburil awliya'i was salihin wa iqadaha bisuruji suruji wa nahwi dzalika minal ghuluwi wal ifrati wal ibadati li ghairillahi fama aktsara hadayani wal kufri wal muhabbati lillahi wali kitabihi wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, di mana tadi Abu Qilah? Warawa Abu Dawudah. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan aidan juga an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya taduru rohal islami li 35 ya kekuasaan pertempuran Islam itu akan tadur dia akan berkutat berlangsung selama 35 tahun. Ausitun wasalasin, atau selama 36 tahun. Ausabun wasalasin, atau selama 37 tahun. Fa in yahlaku, apabila pemimpinnya binasa, mati, ya, fasabilu man halaka, ya, maka itulah orang yang mati. Ya. Wa in yaqumu lahum dinuhum, jika agama tegak pada mereka, ya, yaqum, in yaqum lahum dinuhum, yaqum, ini jawab syarat, sab'ina aman. Nah, jika agama mereka tegak, maka ia akan tegak selama 70 tahun. Qala qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, mimma baqiya aw mimma qamada? Ya, apakah yang tersisa atau dari apa yang telah lalu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma qamada, dari yang telah lalu. Ya. Wa rawa fi sunanihi, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zaman. Ya. Zaman itu akan semakin terasa dekat, cepat maksudnya. Wa yanqusul ilmu, ilmu akan berkurang. Wa yatadharul fitan, fitnah-fitnah akan nampak. Wa yulqashuhu. Wa yulqashuhu. Ya, dan sikap syuh, pelit, itu akan dilemparkan. Wa yaksuru al-harju, dan akan ada banyak al-harju. Ya. Kata Nabi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayah, apa itu harj? Qala al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan-pembunuhan. Qala wa innam al-harju, itu asli kekacauan, ya. Perang. Qala wa innama akhafu ala ummati al-aimat al-mudillin, sesungguhnya aku khawatirkan menimpaku pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ayatu al-umara wal-ulama wal-ubbad, ula-umara, ahli pemimpin negara, ulama, ahli ilmu agama, ubbad, ahli ibadah. Wayahkumuna fihim bighairi ilmin fayadilluhum, mereka memberikan keputusan kepada umat tanpa ilmu sehingga mereka menyesatkan umat. Qala ta'ala wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa fa'adalluna sabila. Allah berfirman mengenai orang-orang yang ada di neraka, wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, tapi mereka menyesat kami, menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wa qala ba'duha ula'i yaqulu li ashabih, sebagian mereka berkata kepada teman-teman mereka, pengikutnya, ya, ini, man kana lahu hajatun falyati ila qabri, siapa yang punya hajat nanti datang ke kuburanku kalau saya mati. Fa inni aqdiha, saya akan tunaikan hajatnya, naudzubillah. Ya. Aqdiha lahu. Ya. La khaira fi rajulin yahjubuhu an ashabi dhira'un min turabin aw nahu hada. Hada huwa dalalul ba'id. Ya. Dan tidak ada kebaikan pada seorang yang menutup diri dari pengikutnya karena sehasta tanah. Ya, karena ada tanah. Artinya, ya, kalau murid datang ke guru walaupun gurunya udah mati, ada tertimbun tanah, minta ke situ. Na'udzubillah. Ya, itu maksudnya demikian. Ada terhalang oleh zira, satu hasta tanah atau yang semisalnya. Ini adalah kesesatan yang baid, yang jauh. Yad'u ashabah, dia mengajak pengikutnya, ila ayabuduhu min dunillah, untuk beribadah kepadanya selain Allah. Ini taghut. Wa yas'aluhu ma la yaqdiru alaih min qada'i hajatihim, meminta kepadanya yang dia enggak mampu untuk menunaikan hajat mereka. Wa tafriji qurabatihim. Ya. Dan menghilangkan kesulitan mereka. Allah berfirman, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'u. Beribadah min dunillah, beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Wadhalika wad-dalalul ba'id, yang dibikinlah kesesatan yang jauh. Yad'u liman darrahu au aqrabu min naf'ihi, labi'sal maula wa labi'sal ashir. Ya. Ia menyeru sesuatu yang mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh yang diserunya itulah sejahat-jahatnya penolong dan sejahat-jahatnya kawan. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Ya. Mereka menjadikan ya, selain Allah ilahan, sembahan-sembahan yang enggak bisa mencipta, enggak sedikit pun enggak, dan mereka pun diciptakan ternyata. Wala yamlikuna la yamlikuna lan fusihim darran wala naf'an. Enggak punya manfaat atau mudarat diberikan pada diri sendiri. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Enggak punya pula kekuasaan untuk mematikan, menghidupkan atau membangkitkan. Ya, fabtagu indallahi rizqa wa'budu. Ya. Maka carilah rizki di sisi Allah dan beribadahlah padanya. Wa amsalu hadza fil Qur'an katsirun. Ya, contoh seperti ini di Quran banyak. Banyak sekali. Yubayyinullahu ta'ala al-huda minad dalal. Allah menjelaskan mana yang hidayah, mana yang kesesatan. Wa min hadza darb. Maka dari aspek ini, man yadda'i annahu yasilu ma'allahi ila halin taskutu anhu at-takalifu. Ya. Maka barang siapa yang mengklaim, barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia sudah yasilu ma'allah, sudah wisol, sudah sampai kepada Allah, sudah ma'rifat hakikat. Ya, ila halin, sampai kepada suatu kondisi yang takalif, berbagai beban syariat sudah gugur dari dia, enggak perlu salat lagi, au yadda'i annal auliya yud'aun, atau dia mengklaim wali-wali yang telah mati boleh diibadahi, diberikan doa, au yustaghasu bihim, atau dijadikan tempat istighosah fi hayatihim wa mamatihim, dalam hidup dan mati mereka, wa annahum yanfa'un, atau mereka bisa memberikan manfaat mudarat, wa yudabbirul umura, mengatur segala urusan ala sabilil karamah, karena memiliki karamah. Yattali wa ala lauhil mahfud, mampu melihat lauhul mahfud. Wa ya'lamu asraran nas, mengetahui rahasia-rahasia manusia, masa depannya. Wa ma fi doma'irihim, atau apa yang ada di kolbu, domir. Ya. Au yujawizu bina al-masajidi, atau membolehkan dibangunnya di atas ya, tempat-tempat ibadah itu dibangun. Alal kubur awliya, ya, membangun kuburan di atas kuburan-kuburan wali. Wasalihin wa iqadaha bisuruj, dan menyalakan pelita di atas kuburannya, wanahmiha, dan misalnya ini wada minal gulu wal ifrat, merupakan tindakan berlebihan dan ifrat wal iyadzubillah, ya, wal ibadati liguirillah, dan ibadah pada selain Allah. Fama aksara hadzal hadayan wal kufri wal muhaddati lillahi wal kitabi wal risalih wal rasulih. Alangkah banyaknya bentuk-bentuk kedustaan, kekufuran dan penentangan terhadap Allah, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.